بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإنشاءالله pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang keempat, ya, terakhir sampai pada daras yang ke-10, ya. Ad-Darsul Ashiru, pelajaran yang ke-10. Ya. Alhamdulillah untuk hiwar percakapan pada daras ini sudah dibacakan, disampaikan pada kesempatan yang sebelumnya. Sekarang melanjutkan pembahasannya pada tamarin atau latihan-latihan, ya, langsung saja berikutnya sanian yang kedua, ya, tamrin atau latihan yang kedua atau asani, ya, di sini pembahasan pada pelajaran kali ini, ya, tentang bomir. Ya, tentang bomir. Jadi yang dimaksud dengan bomir apa? Yakni isim yang digunakan, ya, untuk menunjukkan atau mengungkapkan tentang mutakallim, ya, atau menunjukkan atau mengungkapkan pada mutakallim, orang yang berbicara atau orang pertama, atau mukhatab, ya. Jadi mutakallim yakni orang yang berbicara atau orang pertama, kemudian mukhatab orang yang diajak bicara atau orang kedua, dan kemudian ghaib yaitu yang ghaib yang tidak hadir, artinya orang yang dibicarakan, orang atau sesuatu yang dibicarakan atau orang ketiga. Ya, jadi ini dhamir untuk menunjukkan atau mengungkapkan mutakallim, mukhatab atau ghaib, ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis bomir, ada beberapa macam bomir, ya, sesuai dengan lafadznya ataupun keadaannya. Ya, di sini disampaikan akan dibahas di sini, ya, insyaallah. Ya. Al-dhamiru imma muttasilun wa imma munfasilun. Ya. Al-dhamiru imma muttasilun wa imma munfasilun. Jadi dhamir itu ada kalanya muttasil dan ada kalanya munfasil. Ya. Atau kalau dimudahkan, dhamir itu ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Jadi ini, imma di sini untuk menunjukkan pembagian, ya, taqsim, ya, menunjukkan pembagian dari dhamir, jenis-jenis dhamir. Jadi dhamir ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Ini. Fadhamirul munfasilu. Fadhamirul munfasilu. Dhamir munfasil. Yang dimaksud dengan dhamir munfasil itu apa? Di sini disebutkan ta'rif atau pengertian atau definisinya. Dhamir munfasil ma yubda'u bihi fin nutqi. Ma yubda'u bihi fin nutqi wa yaq'u ba'da illa. Wa yaq'u ba'da illa. Dhamir munfasil adalah dhamir yang yubda'u bihi, ya, artinya dia digunakan pada permulaan, ya, finut di dalam ucapan. Jadi dhamir yang bisa digunakan pada permulaan ucapan, permulaan kalimat. Artinya dia bisa terletak di awal kalimat, bisa terletak di awal ucapan. Ya. Wa yaqa'u ba'da illa, dan terletak setelah illa. Nanti bisa terletak setelah illa. Yaitu ada tulis istisna, ya. Ini ada tulis istisna. Ini pengertian dhamir munfasil. Dhamir yang bisa terletak di awal ucapan atau di awal kalimat, ya, permulaan kalimat, dan juga bisa terletak setelah illa. Nahu, contoh. Awalan yang pertama, ana muslimun, saya seorang muslim. Di sini awal kalimat, yaitu lafaz ana. Ana ini merupakan dhamir, dia termasuk dhamir. Yang dhamir ini dia berada di awal kalimat, di awal ucapan. Berarti apa? Karena dia berada di awal kalimat atau di awal ucapan, maka ana ini termasuk dhamir munfasil. Ya. Dia dhamir munfasil karena dia berada di awal ucapan, di awal kalimat. Ya. Tanyaan yang kedua, contoh yang kedua, ma fahimat darsa illa anta. Ya. Ma fahimat darsa illa anta. Tidaklah memahami pelajaran itu kecuali engkau. Ya, tidaklah memahami pelajaran ini illa anta, kecuali engkau. Nah, di sini ada illa, ada tulis istisna, kemudian setelahnya ada dhamir, yaitu anta. Nah, anta, karena dia bisa terletak setelah illa, maka anta ini termasuk dhamir munfasil. Ya, dia dhamir munfasil, karena dia bisa terletak setelah illa. Ini. Berikutnya, iyaka, salisan yang ketiga, contoh yang ketiga, iyaka ra'aitu. Ya, iyaka ra'aitu. Kamu. Ya, iyaka, kamu atau engkau. Ra'aitu, aku lihat. Ya, kamulah yang aku lihat. Engkaulah yang aku lihat. Ya. Seperti dalam bahasa Arab diungkapkan kalimatnya seperti ini, iyaka ra'aitu. Iyaka ini maf'ul bih. Ya, kalau di i'rabkan, ya, iyaka ini dhamir, dia sebagai maf'ul bih, kemudian ra'aitu ini fi'il dan fa'ilnya. Ya, adapun terjemahan atau makna dalam bahasa Indonesia diungkapkan dengan kalimat dalam bahasa Indonesia yang apa? Yang lazim atau yang mudah difahami sesuai dengan budaya orang Indonesia, ya, penggunaan sehari-hari oleh orang Indonesia. Ya. Di antaranya, ya, kamulah yang aku lihat. Iyaka ra'aitu, kamulah yang aku lihat. Ada tambahan yang dalam kalimat tersebut, ya. Itu dalam bahasa Indonesia sesuai dengan tadi ucapan ataupun pola atau budaya dalam orang Indonesia, ya, dalam mengungkapkan, menyatakan kalimat dengan makna tersebut, ya. Kamulah yang aku lihat. Engkaulah yang aku lihat. Ini. Nah, di sini awal kalimat ini diawali dengan dhamir, yakni iyaka. Iyaka ini dhamir. Ya. Kemudian dia berada di awal kalimat, di awal, di permulaan ucapan. Maka iyaka ini termasuk dhamir munfasil. Ya. Dan kemarin sudah disampaikan, ya. Jadi iyaka ini maknanya adalah kamu atau engkau. Artinya untuk mukhatab. Ya, jadi secara aslinya demikian. Jadi tidak bermakna iyaka itu kepadamu atau kepada engkau atau yang semisal itu. Tidak ada kata-kata kepada pada makna dari iyaka. Ya, perhatikan, ya, karena terkadang atau sebagian itu menerjemahkan iyaka, ya, artinya ketika dia berupa dhamir, ya, tidak tersusun dalam kalimat, sekedar dhamir satu kata, ya, sebagian itu menerjemahkan iyyaka dengan apa, kepadamu. Ya, ini tidak tepat ya, tidak benar. Jadi makna dari iyyaka ya kamu atau engkau. Dan bahkan di sana ya ada yang berpendapat yang merupakan dhamir itu adalah iya. Artinya iya ataupun keseluruhannya iyyaka ini semuanya adalah dhamir. Bukan berarti bermakna iya itu kepada kemudian kafnya kamu. Tidak demikian. Ya. Jangan dimaknai atau difahami demikian. Ini tidak benar. Ya, jadi iyyaka artinya kamu atau engkau. Ya, tidak berarti, tidak bermakna, tidak diterjemahkan dengan kepadamu. Ya, perhatikan. Nah, dia bisa diterjemahkan dengan kepadamu ketika sudah tersusun dalam kalimat dan makna kalimat menghendaki demikian. Artinya dia diterjemahkan dengan ungkapan kepadamu itu sesuai konteks kalimatnya. Artinya tidak dalam setiap kalimat dia diterjemahkan dengan kepadamu, tidak. Ada yang mungkin diterjemahkan dengan kepadamu karena memang konteks kalimatnya menghendaki demikian. Ya, maksud kalimatnya memang demikian. Tetapi ada pula pada kalimat-kalimat yang lain, ya, ini apa? Iyyaka ini tidak diterjemahkan dengan kepadamu. Atau bahkan kalau diterjemahkan dengan kepadamu itu jadi tidak cocok atau janggal atau tidak pas. Ya. Ini karena memang secara asal pada aslinya dhamir iyyaka ini bermakna kamu atau engkau. Ya, tidak bermakna kepadamu. Ya. Ini perhatikan ya. Jadi perhatikan setiap kata itu apa makna, apa terjemahan masing-masingnya secara kata per kata, secara asalnya ya. Kemudian perhatikan pula terjemahan atau makna suatu kata ketika sudah tersusun dalam kalimat. Ya. Ini. Jadi dua hal ini harus diperhatikan semuanya. Jangan hanya salah satu saja. Kemudian mengabaikan yang lainnya, tidak. Masing-masing perhatikan secara kata per kata, ini apa maknanya, apa artinya. Kemudian secara kalimat, sudah tersusun dalam satu kalimat, ya, terkait dengan kata-kata yang lain dalam kalimat tersebut, dengan susunan tersebut, dengan uslub tersebut, maka baru secara keseluruhan itu dimaknai demikian-demikian. Ya, ini. Jadi perhatikan. Ya. Ini. Berikutnya, tadi sekedar tambahan ya untuk memperjelas atau untuk menekankan sekali lagi ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, rawi yang keempat, contoh yang keempat, ma ra'aitu illa iyyaka. Ma ra'aitu illa iyyaka. Aku tidak melihat kecuali kamu. Ya, aku tidak melihat kecuali kamu. Kecuali engkau. Ya. Dan makna ini sudah bisa difahami dalam bahasa Indonesia oleh orang Indonesia secara umum. Aku tidak melihat kecuali kamu. Bisa paham? Bisa dengan mudah dimengerti maksud kalimatnya? Mudah kan? Langsung paham kan? Aku tidak melihat kecuali kamu. Kalau diartikan, aku tidak melihat kecuali kepadamu. Ya, bisa juga. Tetapi apa? Tanpa perlu kata kepada itu pun juga bisa. Jadi tidak harus diterjemahkan dengan kecuali kepadamu. Tidak harus. Aku tidak melihat kecuali kepadamu. Kalau tanpa kepada, aku tidak melihat kecuali kamu. Ya. Yang lebih ringkas kalimatnya dan langsung bisa dimengerti, difahami, itu yang lebih dipilih. Dan memang secara asal tadi makna dhamir iyyaka adalah kamu atau engkau, ya, bukan tidak bermakna kepadamu atau kepada engkau secara asal ya ini. Dan di sini tadi dalam kalimat ini cukup diartikan illa iyyaka kecuali kamu, kecuali engkau. Ini sudah cukup, maka ini yang dipilih. Walaupun kalau diartikan illa iyyaka, kecuali kepadamu, mungkin juga bisa, tetapi tadi ya lebih dipilih yang secara asal tadi sudah bisa. Ini tambahan faedah untuk memaknai satu kalimat ya, demikian ya. Yang jelas jangan kemudian tadi salah satu diabaikan. Tidak, perhatikan masing-masingnya, asalnya gimana, ini kata per kata bagaimana, kemudian ini dalam kalimat bagaimana, dan seterusnya. Nah, di sini bomir iyaka ini terletak setelah illa. Bomir iyaka terletak setelah illa, maka iyaka ini adalah bomir munfasil ya, bomir munfasil. Jadi ini contoh-contoh dari bomir munfasil, yakni bomir yang berada di permulaan ucapan atau berada di permulaan kalimat dan juga bisa terletak setelah illa. Kemudian kalau di apa istilahnya, coba sekarang dibandingkan di sana ada dhamir ta ya, misalkan pada fa'altu atau katabtu, aku menulis, qara'tu, aku membaca, kan dhamirnya ta ya, ta yang di akhir yang berharakat dhamma itu kan dhamir ya. Nah, sekarang coba kalau dhamir ta ini diletakkan di awal kalimat, misalkan tadi ana muslimun diganti dengan tu muslimun, tidak bisa. Atau diletakkan setelah illa, ma fahimat darsa illa tu, atau illa ta dengan ta, dengan dhamir ta, kan tidak bisa. Berarti apa? Dhamir ta ini tidak termasuk dhamir munfasil. Kenapa? Karena dia tidak bisa diletakkan di awal kalimat ataupun dia tidak bisa terletak setelah illa ini. Jadi untuk membandingkan ya, antara dhamir munfasil dengan yang satunya, yakni dhamir muttasil. Nah, di sini pengertiannya untuk jenis dhamir yang kedua, dhamir muttasil ya, dhamir muttasil yakni ma la yubda'u bihi fin nutqi ya, ma la yubda'u bihi fin nutqi wala yaqa'u ba'da illa ya, wala yaqa'u ba'da illa, yakni dhamir yang tidak digunakan pada permulaan dalam ucapan ya, dhamir yang tidak digunakan pada permulaan ucapan, artinya dia tidak bisa, maksudnya dia tidak bisa berada di awal ucapan, tidak bisa berada di awal kalimat seperti tadi ya, tu muslimun tidak bisa, ka muslimun dengan maksud engkau seorang muslim tidak bisa, dengan kaf yang di fathah ataupun dengan ta yang di fathah, ta muslimun tidak bisa. Bisanya apa? Anta muslimun, kamu seorang muslim, engkau seorang muslim. Nah, kalau anta tadi dia munfasil karena bisa berada di awal kalimat. Tetapi kalau dengan ta, misalkan tadi ta muslimun atau dengan kaf ka muslimun, tidak bisa. Maka ta ataupun kaf atau yang semisalnya ini bukan dhamir munfasil, tetapi dia adalah dhamir muttasil. Yakni ini tadi dhamir yang tidak bisa berada di awal kalimat, tidak digunakan pada permulaan kalimat, permulaan ucapan, dan juga wala yaqa'u ba'da illa, dan tidak terletak setelah illa, tidak bisa diletakkan setelah illa. Ya. Misalnya dikatakan tadi ma fahimat darsa illa ka atau illa ta, anta ya, dhamir anta diganti dengan ta atau dengan kaf, illa ta atau illa ka ya, tidak bisa. Maka ta ataupun kaf ya, ini bukan dhamir munfasil, tetapi ta dan kaf ini adalah dhamir muttasil karena dia tidak bisa terletak setelah illa. Kata'i walaha'i fi ra'aituhu, Di sini contoh dari domir mutasil disebutkan kata'i, seperti ta, walha'i, dan ha. Domir ta dan domir ha fi dalam contoh kalimat ro'aiduhu, aku melihat dia, aku melihatnya. Ro'aiduhu, ro'a itu fi'il, kemudian ada ta yang domah itu domir ta sebagai fa'il untuk mutakalim, kemudian ha yang domah, ya, berharakan domah ini sebagai maf'ul bih, ya, untuk apa ro'ib, ya, aku tidak melihat dia. Nah, ta dan ha, dia tidak bisa berada di awal kalimat, tidak bisa berada di awal ucapan, dan juga tidak bisa terletak setelah illa. Illa tu, misalkan, tidak bisa. Illa hu, ha, domah ya, tidak bisa. Ini, maka ini adalah dhamir muttasil. Ini ya, jadi ini ada dua jenis dhamir dari sisi letaknya ataupun keadaannya ataupun bentuk lafadznya, yaitu dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Kemudian yang berikutnya, nah di sini ada disebutkan atau dirinci ya, masing-masing dhamir munfasil dan muttasil sesuai dengan letaknya dalam kalimat, ya, maka apa? Ketika sudah terkait dengan kalimat, tentu di sana akan terkait dengan i'rab, ya, i'rab, keadaan i'rab. Nah, i'rab itu ada yang berlaku pada isim ada tiga, karena dhamir termasuk isim ya, maka tentu i'rab yang berlaku pada isim, ya, dia juga akan berlaku pada dhamir. Ya, kalau i'rab pada isim ada tiga macam, maka tentu i'rab pada dhamir juga ada tiga macam, yakni rafa', nasab, dan jar. Nah, dhamir ketika terletak dalam kalimat tentu akan terkait dengan i'rab. Dan tadi ada tiga jenis i'rab yang berlaku pada dhamir, yaitu rafa', nasab, dan jar. Ya, maka nanti akan ada dhamir rafa', kemudian dhamir nasab, dan dhamir jar. Ya, jadi dhamir-dhamir ini dia terkait dengan i'rab atau terkait dengan kedudukannya dalam kalimat. Jadi dia sudah masuk dalam kalimat, tidak berdiri sendiri satu kata, satu isim atau satu lafaz dhamir itu saja tidak, tetapi dia sudah masuk dalam kalimat, sudah digunakan dalam kalimat. Maka nanti akan apa tadi akan terkait dengan i'rab, karena dia kalau sudah dalam kalimat tentu dia akan menyesuaikan dengan tempatnya atau dia akan menempati suatu tempat, suatu kedudukan sesuai dengan makna atau sesuai dengan maksud atau kebutuhan dalam kalimat tersebut. Ya, dia bisa menempati misalkan ya dalam suatu kalimat dhamir itu sebagai mubtada atau mungkin sebagai fa'il atau sebagai maf'ul bih atau mungkin dia didahului huruf jar atau sebagai mudhaf ilaih ataupun yang lainnya. Nah, yang semacam itulah yang menyebabkan dia apa tadi? Memiliki i'rab atau terkait dengan i'rab. Dia mempunyai tempat, mempunyai kedudukan dalam kalimat sehingga dia akan apa? Akan terkait, akan memiliki i'rab tadi. Yes. Ini ya. Nah, sesuai dengan tempat ataupun kedudukannya dalam satu kalimat, ya, yang itu akan apa tadi? Yang itu juga terkait atau yang itu akan menyebabkan atau yang itu akan terkait dengan i'rab tadi. Ya, jadi sesuai dengan i'rabnya yang berlaku pada isim ada tiga tadi ya, rafa', nasab, dan jar. Maka dhamir juga demikian, nanti akan ada dhamir rafa', dhamir nasab, dan dhamir jar. Jadi yang dimaksud dengan dhamir rafa' adalah dhamir yang menempati kedudukan atau menempati tempat rafa', tempat isim yang marfu', seperti mubtada atau khobar, kemudian apa fa'il, naibu fa'il, isim kana, khobar inna, ataupun tawabi, ini adalah tempat-tempat di mana isim itu marfu'. Nah, ketika dhamir berada pada tempat-tempat tersebut sebagai mubtada misalnya atau sebagai fa'il, maka tentu dhamir ini menjadi dhamir rafa'. Ya, dhamir rafa', dhamir yang berada pada tempat rafa'. Nah, kemudian ada pula nanti dhamir yang berada pada tempat nasab. Disebut dengan dhamir nasab. Karena dia menempati tempat nasab, misalnya sebagai maf'ul bih atau sebagai mustasna atau sebagai isim dari inna atau khobar kana ataupun yang lainnya, maka dhamir ini berada pada tempat nasab sehingga dia disebut dengan dhamir nasab. Jadi dhamir nasab adalah dhamir yang menempati tempat nasab, tempat isim-isim yang mansub, ya, seperti tadi maf'ul bih, isim inna dan yang lainnya. Demikian pula pada dhamir jar, ya, dhamir jar, dhamir yang berada pada tempat jar, yakni sebagai maf'ul bih atau dhamir ini didahului oleh huruf jar. Itu. Nah, ini ya. Maka disebut dengan dhamir jar, dhamir yang menempati tempat jar. Ya. Ini. Nah, terkait dengan ini jenis-jenis dhamir, ya, terkait dengan i'rabnya dan juga dikaitkan dengan tadi yang dhamir munfasil dan muttasil, maka di sini dirinci dalam pembahasan ini. Ini yang berikutnya ya, yang apa itu di yang bergaris bawah. Yang pertama, dhamairu raf'i al munfasilatu. Dhamairu raf'i al munfasilatu, dhamir rafa' yang munfasil. Ya, dhamir rafa', ya, tadi sudah disebutkan ya, dijelaskan secara ringkas ya, dhamir rafa', artinya dia menempati tempat rafa'. Nah, di sana ada dhamir rafa' yang munfasil. Jadi dhamir yang menempati tempat rafa', yang kedudukannya rafa', ya, dan dia munfasil. Ya. Ya, artinya apa? Dia bisa berada di permulaan kalimat ataupun dia bisa terletak setelah illa dengan tempat dengan kedudukan yang rafa', menempati tempat rafa', artinya dia berada ya, yaitu ya menempati tempat rafa'. Ini. Nah, yang termasuk dhamir rafa' munfasil yakni huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini adalah dhamir rafa' yang munfasil. Ya, sesuai dengan istilah tersebut, maka dhamir ini dia berada pada tempat rafa'. Kalau ditelusuri, dicek lebih lanjut, yakni apa khususnya, dia sebagai mubtada. Ya. Kenapa? Selain dia berada pada tempat rafa', dia munfasil. Artinya apa? Kalau munfasil, dia bisa berada di permulaan kalimat. Ataupun terletak setelah illa. Jadi dari isim-isim yang marfu' seperti tadi mubtada, khobar, fa'il, naibu fa'il dan seterusnya, maka apa? Dhamir ini huwa, huma, hum dan seterusnya, dia kemungkinannya ya sebagai mubtada ataupun mungkin khobar, tapi ini mungkin tidak terlalu banyak yang dominan, yang pokok apa? Ya dhamir ini mubtada, karena dhamir ini termasuk isim yang ma'rifah dengan tingkat ma'rifah yang tertinggi atau paling tinggi. Ya, dan itu yang dibutuhkan dalam mubtada. Dia ma'rifahnya ya apa? Mubtada secara asal ataupun secara umum ya itu berupa isim yang ma'rifah. Ya, walaupun juga bisa berupa nakirah, tetapi di sana ada penjelasan lebih rinci ya. Tetapi pada umumnya ya mubtada itu ma'rifah lebih dominan ma'rifahnya daripada khobar ini, sehingga adapun fa'il ataupun naibu fa'il dia tidak bisa menempati awal kalimat, tidak bisa berada di awal kalimat. Meskipun itu rofa, ya, meskipun dia marfo atau rofa, berada pada tempat rofa, tetapi ya, fa'il ataupun naibu fa'il dia tidak bisa berada di awal kalimat. Sehingga tidak bisa berupa dhamir munfasil. Ya, ini. Jadi dari apa istilah itu perhatikan masing-masingnya dan tadi apa mana saja yang termasuk atau tercakup dalam makna dari istilah tersebut. Ya, ketika disebut bomir rofa munfasil, ya, bomir rofa munfasil, artinya dia bomir berada pada tempat rofa. Ya, dicari ya tempat-tempat rofa apa saja. Kemudian dia munfasil berada di awal kalimat, bisa berada di awal kalimat di awal ucapan ataupun bisa terletak setelah illa. Nah ini ya. Maka tadi disebutkan di sini yang termasuk atau yang merupakan dhamir rafa munfasil adalah dhamir-dhamir ini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ana, nahnu. Jadi ana diucapkan pendek ya. Bukan ana, bukan. Tidak, itu keliru. Yang benar ana, pendek. Ana, nahnu. Jadi alif yang ada di akhir ana itu tidak diucapkan. Jadi ana dibaca pendek. Ya, huruf alif yang ada di akhir ana itu tidak diucapkan. Ini termasuk huruf yang tertulis tetapi tidak terucap. Ya, ana. Ini ya. Kemudian yang berikutnya. Boma irrofi al-mutfasilatu. Sebelumnya. Untuk boma irrofa yang munfasil. Bisa dihitung jumlahnya ada. Ada 14 ya. Dhamir rafa yang munfasil ini ada 14 dhamir. Ya, tadi ya dari hum, huwa, huma, hum sampai ana, nahnu itu ada 14 dhamir. Ya. Kemudian yang berikutnya, dhamma irrafi al-muttasilatu. Dhamma irrafi al-muttasilatu. Dhamir-dhamir rafa yang muttasil. Ya, perhatikan dari istilah ini, dari ungkapan ini, dhamir dhamir rafa. Artinya apa? Berada di tempat rafa. Tadi ya, ada beberapa isim yang marfu atau isim yang menempati tempat rafa, kedudukan rafa, ya. Mubtada, khobar, fa'il, naibu fa'il, kemudian isim kana, khobar inna, ya, kemudian tawabi. Ya. Kemudian apa? Dia muttasil. Ya, yang muttasil artinya dhamir-dhamir rafa yang muttasil. Apa makna muttasil tadi? Tidak bisa berada di awal kalimat, di awal ucapan ataupun tidak bisa terletak setelah illa. Maka dari ini, dari istilah ini akan nanti akan diketahui bahwasanya yang termasuk dhamir rafa muttasil itu ketika atau itu ada pada dhamir yang sebagai fa'il atau naibu fa'il. Ya. Atau yang setelah inna atau kana. Ya. Itu. Nanti bisa dilihat, diperiksa, diteliti lebih lanjut ya. Ini. Nah, kemudian di sini disebutkan dhamma irrafi al-muttasilatu, dhamir dhamir rafa yang muttasil. Awalan yang pertama, ta'ul fa'ili al-mutaharrikatu, ta fa'il yang berharakat. Dhamir ta, ya, jadi ta itu ya dhamirnya, dhamir ta al-fa'il, fa'il. Artinya dhamir ta yang berlaku atau kedudukannya sebagai fa'il. Ya. Fa'il dari suatu fi'il ya, sesuai dengan pengertiannya apa? isim yang terletak setelah fi'il. Ya, dari pengertian fa'il, definisi atau ta'rif dari fa'il, isim yang terletak setelah fi'il, yang menunjukkan pelaku dari perbuatan fi'il tersebut. Artinya apa? Tadi disebutkan isim yang terletak setelah fi'il. Artinya dia letaknya setelah fi'il, tidak berada di awal ucapan, tidak berada di awal kalimat, tetapi di tengah-tengah kalimat. Artinya dia didahului oleh fi'ilnya. Jadi fi'il dahulu, kemudian baru fa'il. Ya, dari pengertian ini, maka bisa difahami bahwasanya apa? Dhamir yang menjadi fa'il itu bukan munfasil, tetapi muttasil. Ya, ini ya, sesuai pengertiannya masing-masing tadi ya. Itu. Nah, kok di sini ta fa'il al-mutaharikah yang berharakat. Jadi dhamir ta, dia sebagai fa'il, kemudian ta ini berharakat. Harakat ada berapa? Ada tiga ya. Ada tiga harakat, yaitu dhammah, fathah, dan kasrah. Ini. Jadi ta fa'il itu berharakat. Baik berharakat dhammah, ataupun fathah, ataupun kasrah. Ini. Kama fi dhahabtu, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabtunna. Seperti pada contoh ini ya, zahabtu, aku pergi, zahabtuma, kamu berdua pergi, zahabtum, kalian pergi, zahabtunna, kalian para perempuan ya, pergi. Atau juga yang taknya berharakat fathah, zahabta, kamu, seorang laki-laki, pergi. Ataupun taknya yang sebagai fa'il itu berharakat kasrah, zahabti, kamu, seorang perempuan, pergi. Nah, ini tak fa'il, dhamir ta yang sebagai fa'il, kemudian dia berharakat, ini termasuk dhamir rafa' muttasil. Sanian yang kedua, aliful isnaini. Aliful isnaini, alif isnain. Dhamir alif. Jadi alif ini dhamir, oh ya, dhamirnya. Dhamir alif, isnain. Artinya dia menunjukkan dua. Jumlah dua. Apa yang berjumlah dua? Yaitu fa'ilnya. Ataupun ya fa'ilnya, fa'il dari fi'il itu jumlahnya ada dua orang. Kama fi, sebagaimana dalam contoh ini, zahaba, mereka berdua pergi, zahabata, mereka berdua perempuan pergi, dan yadhabani, mereka berdua pergi, sedang pergi, tadhabani, ada dua makna ya. Dia seorang perempuan pergi, atau kamu seorang lelaki pergi. Ya, kemudian izhaba, pergilah. Afu minkum. Afwan, maaf. Ya. Diulangi ya. Yadhabani, mereka berdua lelaki ya, pergi. Kemudian tadhabani, mereka berdua perempuan pergi, atau kamu berdua perempuan pergi. Ya, ralat ya untuk terjemahannya, artinya koreksi tadi. Jadi tadhabani ada dua makna, mereka berdua perempuan pergi, atau tadhabani bermakna kamu berdua, kalian berdua laki-laki ataupun perempuan, ataupun laki-laki dan perempuan ya pergi. Kemudian idhaba, pergilah kamu berdua, untuk laki-laki. Ataupun juga untuk perempuan, ya, dua orang ya yang jelas ini. Jadi alif isnain ini termasuk dhamir rafa' yang muttasil. Dia sebagai fa'il, ya, maka dia apa? Fa'il termasuk rafa', termasuk isim yang marfu', artinya keadaannya rafa'. Maka dhamir yang sebagai fa'il, ya, dia termasuk dhamir rafa', atau disebut dengan dhamir rafa'. Ini di antaranya ini adalah alif isnain. Kemudian salisan yang ketiga, wawul jama'ati wawu jama'ah. Ya, waw jama'ah, dhamir waw untuk menunjukkan jama'. Ya, fa'nya adalah jama', banyak, banyak orang. Kama fi, sebagaimana dalam contoh, zahabu, mereka, para laki atau mereka, banyak orang yang pergi. Dan yadhabuna, mereka pergi. Kemudian idhabu, ya pergilah kalian untuk banyak orang atau jama'. Kemudian tadhabuna, kalian ya banyak orang ya, itu pergi. Ini di sini ada waw sebagai fa'il. Ada dhahabu, yadhabuna, idhabu, tadhabuna. Dhamir waw itu sebagai fa'il dari masing-masing fi'il tersebut. Maka dia disebut dengan dhamir rafa', karena dia sebagai fa'ilnya. Dan dia letaknya apa? Tidak berada di awal kalimat, tidak berada di permulaan kalimat, permulaan ucapan. Tapi dia setelah fi'ilnya. Maka apa? Dia termasuk dhamir rafa' yang muttasil. Ya, ini. Rabian yang keempat berikutnya, ya ul mukhatabati, ya mukhatabah. Dhamir ya untuk mukhatabah. Mukhatabah apa? Ya. Satu orang perempuan yang diajak bicara. Jadi lawan bicara satu orang perempuan. Itu mukhatabah. Kamu seorang perempuan ya. Ini. Kama fi, bagaimana dalam contoh tadhabina, kamu seorang perempuan pergi. Idhabi, pergilah kamu seorang perempuan. Ya, jadi ini ya, ya mukhatabah. Ini termasuk dhamir rafa' muttasil. Karena di sini dia sebagai fa'il sehingga dia disebut dhamir rafa'. Kemudian dia tidak bisa terletak di awal kalimat, maka dia muttasil. Berikutnya khamisan yang kelima, nunun niswati nun niswah. Ya, nunun niswati nun niswah. Dhamir nun untuk niswah, untuk jamak perempuan. Banyak perempuan. Ini. Kama fi, sebagaimana dalam contoh, dhahabna, mereka para perempuan pergi. Ya dhahabna, mereka para perempuan sedang pergi ya, atau akan pergi ya. Kemudian izhabna, pergilah kalian para perempuan ya, izhabna, pergilah kalian para perempuan. Kemudian tadhabna ya, apa di sini, kalian para perempuan pergi ya. Nah di sini ada nun di akhir masing-masing fi'il ini ya, dhahabna, yadhhabna, idhhabna, tadhhabna. Nah nun ini dia fungsinya sebagai fa'il dari masing-masing fi'il tersebut, dan ini termasuk dhamir. Nun ini adalah dhamir yang fungsinya sebagai fa'il dari masing-masing fi'il ini. Karena sebagai fa'il maka apa? Ya, dia disebut sebagai dhamir rafa', karena fa'il termasuk isim yang marfu', keadaannya rafa'. Maka ketika dhamir itu sebagai fa'il, maka dia disebut dengan dhamir rafa'. Kemudian letaknya dia tidak di permulaan kalimat, tidak bisa berada di awal kalimat, maka dia muttasil ya. Ini. Kemudian yang berikutnya dhamir na, yang keenam ya, sadisan yang keenam, na, dhamir na, kama fi, zahabna, sebagaimana dalam contoh, zahabna, kami atau kita pergi, kami pergi atau kita pergi. Nah, dhamir na, ini sebagai fa'il, sehingga dia adalah dhamir rafa', kemudian tidak bisa terletak di awal kalimat, maka dia muttasil, ini ya. Jadi inilah dhamir rafa' yang muttasil. Ini. Kemudian yang berikutnya, dhamirun nasbi al-munfasilatu, dhamir nasab yang munfasil. Ya, kalau tadi dhamir rafa', artinya dia berada pada tempat rafa', pada kedudukan rafa' ya. Ya. Tadi ada yang mubtada, ada yang fa'il, ada yang lain. Nah, dari situ terbagi menjadi yang munfasil dan muttasil. Jadi dhamir rafa' ada yang munfasil dan ada yang muttasil. Maka untuk dhamir nasab itu juga ada dua tadi. Nah, jadi dhamir nasab sesuai dengan istilah ini ya, pengertiannya apa? Ya, dhamir yang berada pada tempat nasab, yang berada pada kedudukan nasab. Yakni misalnya atau di antaranya apa? Sebagai maf'ul bih. Ya, dhamir ini sebagai maf'ul bih. Atau isim dari inna, atau khobar dari kana, ataupun yang lainnya. Ya, ini. Jadi ini dhamir nasab, dhamir yang berada pada tempat nasab. Nah, untuk dhamir nasab ini juga ada dua macam sesuai dengan letaknya tadi ataupun terkait dengan illa tadi. Ya, di sana ada dhamirun nasbi al-munfasilatu. Dhamir-dhamir nasab yang munfasil. Ya, dhamir-dhamir nasab yang munfasil. Ya. Jadi dhamir ini berada pada tempat nasab, kemudian dia munfasil. Artinya apa munfasil? Dia tidak bisa berada di awal kalimat. Munfasil ya, dia bisa berada di awal kalimat. Ya. Dia berada di awal kalimat, di awal ucapan, ya, munfasil ya. Jadi kedudukannya atau letaknya pada tempat nasab, ya. Ya. Kemudian dia bisa diletakkan di awal kalimat atau terletak setelah illa. Ini ya. Nah, yang termasuk atau yang merupakan dhamir nasab munfasil ya, disebutkan di sini, yakni iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana, iyana. Ya. Secara makna itu sama persis dengan dhamir rafa'nya. Artinya, maksudnya, iyahu, maknanya sama dengan huwa, dia, untuk seorang lelaki. Kemudian misalkan, iyaka, maknanya apa? Anta, sama. Ya, seperti dhamir rafa'nya, secara makna sama. Iyaya, maknanya apa? Ana. Itu ya, sebagaimana tadi disebutkan ya, tidak keliru kalau dikatakan misalkan, iyahu, artinya maknanya kepada dia. Iyaka, kepadamu. Iyaya, kepada saya. Ya, itu keliru. Artinya kalau langsung dikatakan seperti itu kurang tidak tepat. Ya. Artinya, tadi, munculnya kata kepada itu ketika, atau itu terkait dengan konteks kalimatnya. Artinya kalau dia digunakan dalam satu kalimat, sesuai dengan fi'ilnya, ataupun sesuai dengan konteks kalimatnya, ya bisa jadi muncul kepada tadi. Tetapi kalau tidak, ya tidak perlu dipaksakan harus muncul. Karena memang secara asal makna bomber-bomber ini itu tidak menggunakan kepada. Ya, tetapi apa maknanya sama dengan yang bomber rupanya. Iyahu sama maknanya dengan huwa. Iyaka sama maknanya dengan anta. Iyaya maknanya sama dengan ana dan seterusnya. Ini dhamir-dhamir nasab yang munfasil. Dia berada pada tempat nasab, ya mungkin sebagai maf'ul bih atau isim dari, kalau isim dari ina tidak bisa ya, karena dia tidak bisa berada di awal kalimat. Karena di sini ya apa munfasil. Berarti yang memungkinkan apa? Ya maf'ul bih. Ya, atau mustasna. Dia bisa terletak setelah illa, illa iyaka, illa iyahu, illa iyaya, dan seterusnya. Ini. Kemudian yang berikutnya, dhamirun nasbi al-muttasilatu. Dhamir-dhamir nasab yang muttasil. Dhamir-dhamir nasab. Artinya dia berada pada tempat nasab. Ya. Mungkin isim inna, atau khabar kana, ataupun yang lainnya. Ya. Kemudian al-muttasil atau yang muttasil. Apa makna muttasil? Dia tidak bisa berada di awal kalimat. Ya. Tidak bisa berada di awal kalimat ataupun tidak bisa terletak setelah illa. Ini. Nah, yang termasuk dhamir-dhamir nasab muttasil di sini disebutkan dengan contoh ya bersambung dengan fi'il. Misalnya, sa'alahu, dia bertanya padanya, sa'alahuma, dia bertanya pada mereka berdua, sa'alahum, dia bertanya kepada mereka, sa'alaha, dia bertanya kepada dia, seorang perempuan, sa'alahuma, dia bertanya kepada mereka berdua, sa'alahunna, dia bertanya kepada mereka, para perempuan, sa'alaka, dia bertanya kepadamu, dan seterusnya ya, untuk arti bisa ya. Sa'alakuma, sa'alakum. Ya. Jadi sa'ala itu maknanya dia bertanya. Kemudian bombernya, insya Allah bisa ya, diartikan. Nah, di sini dhamir-dhamir ini berada pada tempat nasab, yakni sebagai maf'ul bih pada contoh-contoh ini ya. Itu sebagai maf'ul bih. Kemudian dia dhamir-dhamir ini tidak bisa berada di awal kalimat. Tidak bisa berada di awal ucapan, maka dia adalah muttasil. Jadi dhamirnya nasab, kemudian dia muttasil. Ini sehingga disebut tadi dhamirun nasbi al-muttasilatu. Dhamir-dhamir nasab yang muttasil. Ini dhamirnya yang bergaris bawah itu ya, dhamir ha. Kemudian ada huma, ada hum dan seterusnya. Nah, yang perlu diingat ada pendapat yang menyatakan bahwasanya dhamir yang merupakan dhamir itu hanya haknya saja. Haknya saja. Pada sa'ala huma setelah ha ada mim dan alif. Nah, mim dan alif itu sebagai tanda untuk tasniyah, untuk menunjukkan jumlah dua. Dia bertanya kepada mereka berdua. Nah, mereka berdua ini. Ini dengan yang menunjukkan untuk dua orang tadi dengan mim dan alifnya. Sa'ala huma. Setelah ha ada mim dan alif untuk menunjukkan untuk dua orang. Dan sa'ala hum. Domainnya adalah ha. Kemudian mim yang sukun ini sebagai tanda untuk jama. Ya, jadi tidak termasuk domir, tapi domirnya hanya haknya saja. Kemudian mim yang sukun ini sebagai tanda jama, untuk jama, akil. Ya. Dan demikian seterusnya, misalkan sa'ala ka, atau sa'alani, atau sa'alana, dan seterusnya, itu domir-domir. Ya. Pada sa'alaka, sa'alakuma, sa'alakum, ya, domirnya adalah kaf itu saja. Pada sa'alakuma, mim dan alif sebagai tanda untuk tasniyah untuk dua orang. Pada sa'alakum, mim yang sukun itu sebagai tanda untuk jamak. Jamak fakil. Ya. Kemudian sa'alakunna, kaf itu domirnya. Dan nun tasdid itu sebagai tanda untuk apa jamak mu'annas. Ini ya. Ini menurut satu pendapat, ya demikian. Dan di sana juga ada pendapat lain yang menyatakan, ya ini semua domirnya sa'alahu, domirnya ha, sa'alahuma, domirnya huma, sa'alahum, domirnya adalah hum. Ya, seperti yang ditunjukkan di sini yang bergaris bawah, ya semuanya, ya ini. Ya, ini untuk kita menunjukkan ada di sana ada perbedaan pendapat di kalangan ahli bahasa ya, seperti itu. Yang jelas bisa mengetahui, bisa membedakan masing-masingnya, dan ini yang termasuk, atau ini yang merupakan dhamir nasab muttasil. Dan ada sedikit penjelasan di sini, dhamirun nasbi al-muttasilu, ya dhamirun nasbi al-muttasilu, lil mutakallimi al-ya'u faqat, dhamir nasab yang muttasil, yang dhamir nasab yang muttasil lil mutakallim untuk mutakallim yakni al-ya'u faqat ya'nya itu saja ya tadi ya pada sa'alani yang dhamir nasabnya mana dhamir nasab yang muttasil adalah ya'nya saja sa'alani ya nah lantas di situ ada nun apa amman nunu nah jadi pada sa'alani sebagai contoh ya setelah sa'ala, setelah fi'il sa'ala, kemudian nun, kemudian ada ya. Dan yang merupakan dhamir adalah ya itu saja. Berarti apa? Nun itu tidak termasuk dhamir. Ya, pada sa'alani, ya, huruf nun itu tidak termasuk dhamir, itu bukan dhamir. Lalu apa nun itu? Di sini disebutkan, amman nunu fayu'da biha liwiqayati maqabalaha minal kasri. Ya, adapun huruf nun pada sa'alani, sebagai contoh, nun tersebut itu didatangkan untuk apa? Wiqayah, untuk menjaga, untuk melindungi. Ma qablaha minal kasri. Huruf sebelumnya itu berharakat kasrah. Jadi fungsi huruf nun pada sa'alani tadi yang terletak antara fi'il dengan dhamir ya, dia fungsinya untuk menjaga supaya apa? Huruf sebelumnya itu tidak kasrah. Nah, kenapa sih demikian? Ya, jadi ketentuannya sesuai dengan penggunaan oleh orang Arab, setiap kata yang bersambung dengan dhamir ya untuk mutakallim, ya, maka huruf sebelum ya itu harus kasrah. Jadi huruf sebelum ya mutakallim itu harus kasrah, harus berharakat kasrah. Nih, kalau pada isim, misalnya kitabun menjadi kitabi, buku saya. Kolamun menjadi kolami, pena saya. Nah, di situ pada isim ya, kitabun bersama dengan dhamir ya untuk mutakallim. Ya, huruf sebelum ya di kasrah. Itu bisa berlaku pada isim kitabi, kolami, baiti, dan seterusnya. Nah, adapun pada fi'il seperti di sini sa'alani, sa'ala itu fi'il. Nah, fi'il apa? Dia tidak bisa kasrah. Huruf akhir dari fi'il itu tidak bisa kasrah. Padahal fi'il ini dia diikuti oleh dhamir ya mutakallim yang mana tadi huruf sebelum ya mutakallim harus kasrah. Nah, jadi di satu sisi huruf akhir dari fi'il tidak bisa kasrah. Di sisi lain, ya, huruf sebelum ya mutakallim itu harus kasrah. Maka apa? Ini tidak ketemu, tidak bisa tidak bisa langsung sa'ala langsung ke ya mutakallim karena masing-masing punya tadi punya kaidah, punya ketentuan tersendiri ya, berdasarkan penggunaan oleh orang Arab. Sehingga apa? Supaya huruf sebelum ya mutakallim untuk kasrah dan supaya akhir dari fi'il itu tidak kasrah, maka di situ didatangkan huruf nun. Ya, didatangkan huruf nun yang fungsinya tadi untuk menjaga huruf sebelumnya itu kasrah. Ya. Wutusamma nunal wiqayati, dan nun ini dinamakan dengan nun wiqayah. Ya, ini nun wiqayah. Jadi nun untuk menjaga, melindungi fi'il dari kasrah. Artinya supaya huruf akhir dari fi'il itu tidak di kasrah. Ya. Ini. Karena fi'il ya, itu tidak bisa kasrah. Ya, huruf akhirnya ya. Jadi fi'il huruf akhirnya itu tidak bisa di kasrah. Ya, berbeda dengan isim. Kalau isim bisa. Kitabun, kitabi, baitun, baiti. Ya, isim bisa. Huruf akhirnya di kasrah. Tetapi untuk fi'il itu tidak bisa. Ya, ini. Kemudian yang berikutnya, dhamirul jarri, dhamir-dhamir jar. Ya, dhamir-dhamir jar. Ya, artinya apa? Dhamir-dhamir yang terletak pada kedudukan atau pada tempat jar. Yakni apa? Untuk kedudukan jar yang ada dia sebagai mudhaf ilaih atau dia terletak setelah huruf jar. Ya. Kemudian ada juga tawabi gitu ya. Jadi ini ketika dhamir sebagai mudhaf ilaih misalnya, maka berarti dia dhamir jar karena mudhaf ilaih itu majrur. Ketika dhamir ya, dia terletak setelah huruf jar, maka dhamir ini dia dhamir jar ya, dhamir yang berada pada tempat jar ini. Nah, di sini disebutkan untuk dhamir jar itu la ta'ti illa muttasilatan ya. La ta'ti illa muttasilatan. Dhamir jar itu tidak datang, tidak ada kecuali hanya yang muttasil saja. Jadi untuk dhamir jar adanya hanya yang muttasil. Dia tidak ada yang munfasil. Dhamir jar munfasil tidak ada. Yang ada adalah dhamir jar itu muttasil. Kenapa? Ya karena dhamir jar itu tidak bisa diletakkan di awal kalimat ataupun tidak bisa terletak setelah illa ya, sehingga dia tidak masuk pada yang munfasil, tidak ada yang masuk pada yang munfasil, semuanya ya, masuk pada yang muttasil ya. Jadi dhamir jar itu semuanya masuk pada yang muttasil ini. Kalkafi fi kitabika walha'i fi lahu. Ya, contohnya dhamir jar itu kaf ya, seperti kaf pada kitabika bukumu ya, kaf yang akhir ya, ini dhamir kaf, dia berada pada tempat jar yakni sebagai mudhaf ilaih dari kitab ini ya. Kemudian ha pada lahu lamnya huruf jar ya, kemudian setelah huruf jar ada dhamir ha, dia terletak setelah huruf jar tidak bisa menggunakan huwa, la huwa tidak bisa. Harus menggunakan yang muttasil, yaitu ha ini. Ini ya. Jadi ini jenis-jenis dhamir terkait dengan i'rabnya dan juga terkait dengan tadi letaknya ataupun keadaannya dalam kalimat. Ini jadi ada dhamir rafa', ada dhamir nasab, ada dhamir jar, ada dhamir munfasil, ada dhamir muttasil ya. Kemudian tadi lebih dirinci lagi ada dhamir rafa' munfasil, ada dhamir rafa' muttasil, kemudian dhamir nasab munfasil, dhamir nasab muttasil, kemudian dhamir dhamir jar ya. Untuk dhamir jar hanya ada yang muttasil saja, tidak ada yang munfasil ini ya. Ini. Kemudian berikutnya istakhrij ad-dhamairal waridata fid darsi wadhkur naw'a kulli wahidin minha. Istakhrij, keluarkan, cari, keluarkan ad-dhamairal waridata fid darsi, dhamir-dhamir yang ada dalam dars, wadhkur naw'a kulli wahidin minha, dan sebutkan jenis masing-masingnya. Ya, bisa dibuka kembali pada daras al-ashir yang ke-10, ad-daras al-ashir, pelajaran yang ke-10 ya. Mungkin bisa kita lihat beberapa contoh saja dari awal, dari atas. Al-muraqibu yatlubuka fi maktabihi, yatlubuka kaf, yang ada di akhir ini dhamir, dhamir apa ini? Dia dhamir nasab, kemudian muttasil. Kenapa nasab? Karena di sini memberkas sebagai maf'ul bih dari yatlubu. Dan letaknya tidak bisa di awal. Maka dia memir nasab muttasil. Fi maktabihi. Memir hak pada maktabihi. Dia memir jar. Kenapa? Karena di sini dia sebagai maf'ul bih dari maktabi. Ya. Ini. Itu ya. Berikutnya, kalimat berikutnya di bawahnya. Uridu an akhudha ma'i zamilayya hadaini. Ma'i ada ya, ya mutakallim. Nah, di sini dia apa? Dhamir. Kalau ya berarti dhamir. Kemudian di sini ada ma'a. Dhamirnya ini sebagai mudhaf ilaih dari ma'a, berarti dia dhamir jar. Ya. Pada ma'i ya ini dhamir, dhamir mutakallim, dia berada pada tempat jar. Ya. Zamilayya, ya yang akhir pada zamilayya, ya, sebagai maf'ul bih dari zamilai. Ya, maka apa? Kalau maf'ul bih berarti dia dhamir jar. Ini ya. Contoh berikutnya, contoh berikutnya, lam yatlub al-muraqibu illa iyaka. Iyaka terletak setelah illa. Kemudian di sini dia sebagai ini dalam pembahasan istitsna ya, dia dianggap sama seperti asalnya yaitu sebagai maf'ul bih. Bisa dilihat atau dirujuk kembali ini pembahasan istitsna atau mustatsna ya. Secara, karena di sini bukan pembahasan itu, secara ringkas saja. Jadi iyyaka dia dianggap sama seperti sebagai maf'ul bih dari yatlubu. Sehingga apa i'rabnya dia nasab, berada pada tempat nasab, dan terletak setelah illa berarti dia munfasil. Jadi ini termasuk dhamir nasab yang munfasil. Itu ya. Nah, yang berikutnya bisa dicari, bisa dilatih ya, kalimat pada kalimat-kalimat berikutnya pada percakapan ini, pada daras ke-10 ini insyaallah bisa ya. Jadi tinggal diperhatikan pada masing-masing kalimat, kemudian cari bombernya, kemudian sebutkan jenis masing-masingnya. Akhsha annahu nasiya, annahu ha, ada ha di sini, kemudian anna, berarti dia menjadi isim anna, berarti dia nasab. Maka ha di sini pada annahu dia adalah bomber nasab muttasil, yang bomber nasab muttasil. Inni wa iya huma mushtarikuna fi musabaqati sibahati. Inni, inna bertemu dengan ya mutakallim, berarti ya mutakallim ini dhamir apa dhamir nasab muttasil. Ya. Wa iyyahuma, ada iyyahuma. Ini dhamir apa di sini? Ya, dia dhamir nasab ya, karena dia ataf pada ya mutakallim pada ini. Berarti iyyahuma di sini dia nasab. Kemudian dia muttasil. Dia munfasil ya. Dia munfasil iyyahuma. Ini dhamir yang munfasil ya. Ini. Berikutnya kenapa dia munfasil? Ya. Ya, karena lafaz dhamir iyyahuma dia adalah dhamir yang munfasil. Ya. Ini. Untuk yang berikutnya bisa dicoba ya, seperti itu ya. Cari mana dhamir, kemudian tentukan ini dhamir apa? Dhamir rafa munfasil ataukah dhamir rafa munfasil ataukah dhamir nasab muttasil atau dhamir nasab munfasil ataukah dhamir jar mun apa tadi dhamir jar muttasil ya. Itu. Itu dulu untuk pertemuan kali ini. Untuk kelanjutannya tadi ya, silahkan dicari, dicoba sendiri. Kalau mungkin ada kesulitan, insya Allah mungkin bisa ditanyakan ya. Untuk kesempatan kali ini, sampai ini dulu pembahasannya. Alakum minkum untuk kekurangannya. Mungkin terkadang ada apa? Kesalahan lidah atau semacamnya yang mohon dimaklumi, kalaupun ada kekeliruan dalam mengucapkan. Allahu a'lam, kesempurnaan semata-mata hanya milik Allah Ta'ala. Alakum minkum untuk kekurangan dari kami. Selebihnya itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Allahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وأتوب إليه والحمد وأتوب إليك والحمد لله.